Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidu al-Islam, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan An-Naqid Al-Thalith, pembatal Islam yang ketiga. Maka di kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembatal Islam yang berikutnya, yaitu yang keempat. Fayaqulu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi' man i'taqada anna hadiya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyhi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Pembatal Islam yang keempat adalah barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk dan bimbingan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk dan bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia meyakini bahwa hukum yang ditetapkan selain Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih baik dibandingkan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti seseorang yang lebih mengutamakan, lebih mengedepankan hukum at-tawaghit, hukum yang kufur, yaitu hukum buatan manusia yang terdapat di dalamnya berbagai kekurangan, bahkan hal-hal yang menyelisihi hukum Allah. Maka orang yang lebih memprioritaskan hukum selain dari hukum Allah, maka dia kafir. Demikian pembatal Islam yang keempat yang dinyatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala di sini. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, qala rahimahullah Ar-Rabi' min Nawaqidil Islam, berkata al-muallif rahimahullah, yang keempat dari pembatal-pembatal Islam, man i'taqada anna hadiya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi ila akhir, hada yashtamilu ala mas'alatain. Pernyataan al-muallif di sini meliputi dua permasalahan. Meliputi dua permasalahan penting yang harus diketahui dan difahami dengan benar. terkait dengan pembatal Islam yang keempat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Man i'taqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa hadiyur rasul wa hadiyu ar-rasuli dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru 'alayha fi da'watihi ila Allah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Petunjuk dan bimbingan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa tariqatuhu, dan bimbingan serta petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan beliau, metode beliau di dalam beragama, di dalam berislam. Allati yasiru alaiha fi da'wati, yang mana Nabi berjalan di atasnya. Nabi berjalan di atas metode tersebut, fi da'watihi ilallah, di dalam dakwahnya mengajak kepada agama Allah. Ketika beliau alaihi salatu wassalam berdakwah, mengajak umat manusia untuk berislam, istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan at-tauhid, dengan menyembah Allah semata dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengajak umat manusia kepada tauhid, beliau berdakwah dengan cara dan metode yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Metode dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah metode ilahi, wahyi, yang bersumber dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Maka itulah bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib untuk diikuti dan dijadikan sebagai teladan bagi umat ini. Fi da'watihi ila Allah, di dalam dakwahnya mengajak manusia kepada agama Allah. Wa fi ta'limihi, dan dalam pengajaran-pengajaran beliau, dan juga di dalam akhlak beliau alaihi salatu wassalam, dan semua sendi-sendi kehidupan beragama, itu adalah bimbingan ar-rasul alaihi salatu wassalam yang wajib diikuti, yang wajib dijadikan sebagai pijakan dan pedoman bagi setiap muslim, setiap muslimah, mukmin mukminah yang menginginkan keberhasilan, menginginkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Maka dari sini menunjukkan bahwa hadyu ar-rasul alaihi salatu wassalam, petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah agama beliau, yaitu agama Islam ini. Petunjuk dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah metode Nabi dan jalan beliau di dalam beragama, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam bermanhaj, di dalam berakhlak dan berbudi pekerti. Semua telah ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diwariskan kepada umatnya. Fi da'watihi, di dalam dakwahnya. Wa fi ibadatihi, dalam ibadahnya. Wa fi ta'limihi, dalam pengajaran beliau bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya, mengajarkan ilmu kepada mereka, menjelaskan hukum-hukum agama kepada mereka, memperingatkan mereka dari hal-hal yang akan memudaratkan dan mencelakakan mereka di dunia dan di akhirat, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah hadyu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Itulah dinul Islam, agama Islam. Wa fi akhlaqihi, dan juga dalam akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hadiyan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, karena ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna bimbingannya, sempurna petunjuk dan arahannya. Ini adalah keyakinan setiap mukmin wa mukminah. Wajib diyakini oleh setiap kita selaku kaum muslimin wal muslimat, selaku kaum mukminin wal mukminat, untuk meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang sempurna di dalam bimbingannya. Dengan kata lain, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah bimbingan yang paling sempurna, paling terbaik, dan lebih memberikan kebaikan dan kemaslahatan. Kenapa? Karena bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan Allah. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari wahyu. Sehingga Allah tabaraka wa taala dengan tegas menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya. Ucapan dan perkataan beliau tidaklah bersumber dari hawa nafsu, namun tidak lain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan beliau terbimbing dengan wahyu. Perbuatan dan amal Nabi alaihi salatu wasalam pun terbimbing dengan wahyu ilahi. Maka sudah tentu pasti benar, dan sudah tentu pasti sempurna bimbingan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditegaskan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, kalamullah. Kalamullah adalah khairul kalam wa asdaqul kalam, ucapan yang paling baik, yang paling jujur adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk dan bimbingan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akmalun nasi hadiyan min haythu muamalatihi ma'an nas wa ma'al mad'uwin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna petunjuk dan bimbingannya. Dari sisi muamalahnya beliau dengan manusia, dan juga muamalah beliau dengan pihak-pihak yang didakwahi. Fakana hadiyuhu ma'an nas annahu yu'amiluhum bi ahsanil muamalah. Dan adalah bimbingan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, yakni petunjuk beliau, bimbingan beliau kepada manusia, di mana beliau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang terbaik. Beliau berinteraksi, bersikap kepada manusia, kepada orang-orang yang didakwahi, baik kepada sahabatnya atau kepada selain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir sekalipun, beliau bermuamalah dengan ahsan al-muamalah, dengan muamalah yang terbaik. Wa yad'uuhum bi ahsani tariqatin, dan beliau mendakwahi mereka dengan cara dan metode yang terbaik pula. Ini juga satu prinsip yang wajib untuk kita yakini dan kita pegangi. Karena memang kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak dijadikan sebagai figur teladan utama, dan bimbingan beliau tidak dijadikan sebagai bimbingan yang utama, niscaya seorang akan mengambil bimbingan yang lain. Niscaya dia akan berpaling dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dan akibatnya dia akan tersesat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin, terkhusus seorang sunni salafi, wajib baginya untuk meyakini bahwa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah bimbingan yang terbaik dan yang sempurna, sehingga dia akan terus berupaya dengan maksimal untuk mencari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berpegang dengannya. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah jalla wa ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang agung dan mulia. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fabima rahmatin minallah. Maka hanya dengan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala semata, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, bisa bermuamalah kepada sahabatnya, kepada kaum mukminin dengan muamalah yang terbaik, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Dan itu nampak pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sabarnya beliau kepada para sahabatnya. Ketika ada seorang sahabah yang melakukan sholat dan dia salah di dalam sholatnya, ketika Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi sholat, dilakukan. Dan Nabi kembali menyuruh lagi ketika dia melakukan sholat dengan cara yang tidak benar, tidak tepat. Kembali Nabi menyuruh dia untuk mengulangi. Hingga dia mengatakan, aku tidak bisa melakukan sholat kecuali cara seperti ini ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajarkan aku. Maka Nabi SAW dengan sabar mengajari sahabatnya cara sholat yang benar. Dan sekian banyak hadis yang menunjukkan betapa sabarnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Betapa tabahnya beliau di dalam menyampaikan dakwatul tauhid, dakwatul Islam. Dan juga beliau adalah seorang yang berlemah lembut, santun kepada para sahabatnya, kepada kaum mukminin. Semua itu karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah curahkan kepada Nabi pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang keras dan kaku, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Mereka akan tidak bersabar denganmu, tidak akan betah bersama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam faddu min haulik. Mereka akan bertebaran pergi meninggalkan kamu. Dari sini menunjukkan bahwasanya dua sifat yang mulia atau sifat salah satu sifat yang mulia yaitu sifat al-lin, linul janib, kelembutan. Ini adalah sifat dan akhlak yang mulia yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin, yang hendaknya ada di tengah-tengah kaum mukminin, terkhusus as-salafiyin. Mereka harus benar-benar menunjukkan dan merealisasikan akhlak yang mulia ini, yaitu al-lin, sifat kelembutan, kesantunan, yang sifat ini lawan dari sifat al-jafa, sifat keras. Al-lin wal-rifq, kelembutan, ini adalah sifat yang mulia. Maka na rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sifat lembut ada pada sesuatu melainkan dia akan memperbagus sesuatu tersebut. Jika seorang memiliki sifat lembut yang tentunya tidak bermakna lemah, kelembutan yang sesuai dengan batasan-batasan syar'i, kelembutan yang tetap berjalan di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka jika ada sifat lembut pada seseorang, maka dia akan memperbagus, memperindah sesuatu tersebut. Kelembutan di dalam berdakwah, kelembutan di dalam bermuamalah, kelembutan di dalam menyikapi kekeliruan, kesalahan saudaranya, maka kelembutan ini akan memperindah dan memperbagus serta memperbaiki sisi-sisi tadi. Namun apabila kelembutan tadi dicabut dari seseorang, maka akan membuat jelek sesuatu tersebut. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala menyatakan seandainya engkau bersikap keras dan kaku kepada sahabat-sahabatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berhamburan meninggalkan engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkan mereka dan mohonkanlah atau mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan tersebut. Fahada khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak mulia Nabi alaihi salatu wassalam. Kana yuallimun nasa bi ahsani tariqatin. Beliau adalah seorang yang senantiasa mengajarkan manusia dengan metode dan cara yang terbaik. Maka na alaihi salatu wassalam yasta'milul ghilzah awil ghadab fit ta'lim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan cara-cara kasar, kaku atau emosi di dalam at-ta'lim, dalam mengajarkan manusia, mendakwahi manusia. Ini adalah akhlak mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam dan termasuk bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala lebih fokus pembahasannya, penjelasannya terkait dengan hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlak. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhlak, karena memang akhlak ini adalah satu bagian penting dari agama, dari dinuna, satu bagian penting yang harus menjadi perhatian dan menjadi prinsip seorang mukmin di dalam beragama. Artinya hendaknya seorang mukmin berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang posisi dan kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam sangat tinggi. Keutamaannya sangat besar. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku sebagai penjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Bagi seorang mukmin yang bagus akhlaknya. Maka hendaknya kita semuanya berupaya untuk membenahi akhlak kita. Berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia baik kita berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atau kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau kepada sesama kaum mukminin. Masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan muamalah dan akhlak yang terbaik. Yang paling utama, yang paling besar akhlak kita adalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita berakhlak, beradab kepada Allah, yaitu dengan memuliakan syariatnya, dengan bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, serta meninggalkan larangan-larangannya. Berakhlak kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan memuliakan sunnahnya, dengan bersungguh-sungguh dalam berittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula akhlak kita kepada sesama kaum muslimin. Terlebih kepada mereka-mereka yang memiliki jasa yang besar kepada kita dari kalangan ahlul ilm. Dari kalangan ulama yang memiliki jasa dan andil yang besar kepada kaum muslimin dan kebaikan mereka kaum muslimin. Maka wajib bagi kita semuanya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara akhlak beliau adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik, yang lembut. Qala ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الغلظة أو الغضب في التعليم كما في قصة الذي دخل وبال في المسجد. Sebagaimana dalam kisah ketika seorang Arabi masuk ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam lalu kencing di salah satu sudut masjid, فأمرهم أن يتركوه. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkan si Arabi tadi menyelesaikan hajatnya. Karena para sahabat sempat menghardik dan ingin mencegah si Arabi tadi untuk kencing di masjid. Dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian dari nahi mungkar yang diperintahkan. Hanya saja Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, seorang murabbi, seorang pendidik, seorang yang benar-benar bisa menimbang antara kemaslahatan dan kemadharatan, beliau mencegah para sahabatnya untuk menghardik dan mencegah si Arabi tadi untuk kencing di masjid. Bahkan beliau memerintahkan mereka untuk dibiarkan. Utrukuh, la tuzrimuh. Biarkan dia, jangan kalian cerca dia. hatta yakmula bauluhu, hatta yakmula baulahu, hingga si Arabi tadi menyelesaikan kencingnya. Thumma amara bidhanubi mimma'in, lalu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mendatangkan satu ember air. Fasubba alaih, lalu dituangkan di atas bekas kencing tadi. Thumma da'ahu wa qala lahu, lalu Nabi SAW memanggil si Arabi tadi, kemudian menasihatinya dengan kata-kata yang lembut, yang penuh hikmah. Kata Nabi SAW, innal masajida lam tubna lidhalik wa innama buniyat lidhikrillahi azza wa jal. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk hal yang demikian ini, untuk sesuatu yang kotor, untuk diletakkan padanya sesuatu yang kotor dan najis. Hanyalah masjid-masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah azza wa jal. Demikian salah satu bentuk tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu sisi akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Kesabaran, kelembutan, dan sikap hikmah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga penting bagi kita semuanya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka yang pertama wajib bagi kita untuk memastikan terlebih dahulu apakah itu benar-benar kemungkaran dari sisi syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memang pelakunya yang melakukan kemungkaran tadi dia melakukan secara sadar dan sengaja, bukan karena terpaksa atau bukan karena sebuah syubhat. Ini perlu sikap ta'anni. Jangan terburu-buru. Sikap ta'anni. Sikap teliti terlebih dahulu, diteliti, dicermati. Tidak serta-merta ketika melihat sebuah kemungkaran lalu diingkari atau kemudian dibeberkan, disebarkan, diingkari secara frontal. Ini bukan cara-cara yang benar yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, kemungkaran yang terjadi pun harus diingkari dengan cara yang hikmah, yang akan mendatangkan kemaslahatan yang besar atau akan menghilangkan kemungkaran tadi. Karena jangan sampai ketika kita menghilang atau mencegah dan mengingkari sebuah kemungkaran, ternyata akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini semuanya butuh pertimbangan ilmu dan butuh ketelitian, butuh kejelian dan tidak terburu-buru. Maka ini pelajaran penting bagi kita semuanya, ayyuhal ikhwa wal akhawat. Apa yang terjadi di tengah-tengah dakwah salafiyah, berbagai fitnah-fitnah yang muncul, termasuk fitnah yang terakhir yang menimpa as-salafiyin di negeri ini, di antara salah satu sebabnya yang menjadi sumber fitnah adalah al-isti'jal. Isti'jal, terburu-buru. Terburu-buru di dalam menyikapi saudaranya. Terburu-buru di dalam menilai, menyimpulkan, lalu memvonis. Ini terburu-buru. Baik dalam urusan-urusan yang terkait dengan urusan dunia, apa yang terjadi di fitnah kali ini berkaitan dengan permasalahan pandemi, sikap kepada pandemi bagaimana menyikapi pandemi. Ini juga muncul al-isti'jal, terburu-buru di dalam menilai. Oh, ini ekstrim, ini berlebihan, ini over. Jangan terburu-buru. Ada pihak-pihak yang memiliki keahlian, kompetensi yang lebih pantas untuk menilai dengan latar belakang ilmu mereka. Demikian pula dalam urusan agama, terkait dengan masalah manhaj misalnya. Jangan terburu-buru menilai seorang melakukan tindakan yang menyimpang. Misalnya menentang pemerintah atau menyelisihi pemerintah. Jangan terburu-buru. Falisti'jal minasyaitan. Sikap terburu-buru itu dari syaitan dan senantiasa memunculkan fitnah, akan menimbulkan problem di tengah-tengah umat, akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Kenapa? Karena terburu-buru. Yang wajib bagi kita semuanya ta'anni, sikap ta'anni, tenang, penuh ketelitian, penuh pertimbangan, selalu melakukan at-tathabut, cross-check. Demikian yang seharusnya ada pada kita semuanya, salafiyin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah suri tauladan yang terbaik. Di dalam bimbingannya, di dalam akhlaknya, di dalam cara dan metode dakwahnya. Wajib bagi kita semuanya untuk mencontohi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, wa ghairu dzalika minal waqa'i allati yata'amalu fiha sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi lin-nasi bi ahsani tariqatin wa akmali hadiyin. Dan selain itu, selain dari kisah tadi dalam hadis tersebut, hadis Arabi, kisah Arabi, dari berbagai peristiwa dan kejadian di mana Nabi SAW bermuamalah, bersikap, berinteraksi dengan manusia, dengan saudaranya, dengan sahabatnya, di dalam mengajarkan mereka, membimbing mereka dengan cara yang terbaik dan bimbingan yang lebih sempurna. Bimbingan yang lebih sempurna. Maka dari sini menunjukkan bahwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akmalu hadiyin. Bimbingan dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah bimbingan dan petunjuk yang lebih sempurna, yang paling sempurna dan yang lebih terbaik. Yang terbaik dan lebih baik dibandingkan bimbingan selainnya. Ini adalah sebuah keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Maka barang siapa yang meyakini, ya dia meyakini. Walaupun dia tidak mengucapkan pada lisannya, sebatas dia meyakini saja bahwa bimbingan selain Nabi itu yang terbaik dan lebih sempurna dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia telah jatuh pada pembatal Islam. Keislamannya terancam untuk gugur dan runtuh. Wal'iyadzu billah. Apalagi yang dia jadikan sebagai figur teladan, yang dia yakini dari bimbingan selain Rasul adalah bimbingan al-kuffar, orang-orang kafir. Metode dan cara-cara orang-orang kafir, cara-cara dan metode barat yang dia yakini itu lebih terbaik, lebih sempurna, lebih bermaslahat daripada bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini lebih parah lagi. Ini permasalahan yang pertama atau bagian yang pertama dari pernyataan al-muallif rahimahullahu taala. Adapun pernyataan atau permasalahan yang kedua atau bagian yang kedua akan kita baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah dalam kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.